أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai menjalankan perintah Allah. Fadhkuruni adhkurkum. Bersyukurlah kepada-Ku, niscaya Aku akan mengingat-Mu. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian tidak pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sebagai menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi dan juga ucapkanlah salam kepada beliau. Bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu 'alaika ya Rasulullah. Kita teruskan pengajian tentang bertakarrub. Bertakarrub yaitu mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bersama Allah kalau kita tidak dekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah yaitu dengan beramal, ikhlas dalam beramal. Mendekat kepada Allah dengan beribadah, khusyuk di dalam beribadah. Mendekat kepada Allah dengan berjuang, bersungguh-sungguh di dalam berjuang. Mendekat kepada Allah adalah dengan berusaha. Apabila berusaha, maka kita berlomba dalam berusaha. Kemudian mendekat kepada Allah, kita ketika berjuang berkorban, yaitu rela berkorban dalam perjuangan. Semua yang kita sebutkan ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Ujung dari surah Al-A'raf, ujung dari surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, surah yang dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Ujungnya sekali ayat yang terakhir adalah wasjud waqtarib, bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Bersujud dan bertakarrub adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk sekarang ke bab yang keempat tentang bertakarrub kepada Allah, yaitu bertakarrub untuk bersama dengan Allah. Di judul yang kedua, apabila judul yang pertama yaitu tentang kehidupan di atas kehidupan, berarti kehidupan orang-orang beriman itu tidak sama, bertingkat-tingkat, ada yang berada di tingkatan yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, sekarang yang kedua adalah cerdas di dalam memahami kehidupan. Yang saja kita menggunakan kata kecerdasan spiritual. Nah, ini biasa yang terdengar di program-program motivasi. Tapi kita menggunakan istilah biasa tadi, memahami hidup ini dengan cerdas, yang kecerdasan itu adalah dengan iman di dalam hati. Belum tentu dengan pendidikan tinggi, umpamanya sudah mencapai S1, S2, S3 dalam pendidikan formal, tapi belum tentu lagi cerdas dalam memahami kehidupan. Karena kecerdasan itu adalah dengan iman di dalam hati. Mungkin ada saudara kita di kampung sangat jauh di pedalaman, sekolah pun tak tamat, sekolah rendah, sekolah dasar. tapi mereka cerdas dalam memahami kehidupan, pintar. Apa yang membuat mereka menjadi pintar, cerdas? Karena ada iman di dalam hati mereka. Inilah pembahasan yang akan kita sampaikan dalam 30 menit kuliah sungguh kita ini. Ayat pembuka kita adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardh?" Apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi? Silakan bergerak ke sana kemari. Berjalan, berjalan di mana itu bergerak. Jangan berada satu tempat kemudian hanya melihat melihat yang sama. Pergi berjalan ke mana-mana sehingga banyak melihat. Melihat yang bermacam-macam. Pergi ke timur, pergi ke barat, pergi ke Asia Barat, ke Afrika, ke Eropa, kemana silakan. Tetapi gunakan hati yang dalam hati itu ada iman, maka nanti akan cerdas dalam melihat setiap apa yang dilihat. Fatakuna lahum, maka jadilah mereka ketika melihat dengan hati. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, ketika melihat dengan hati maka mereka akan memahami dengan hati tersebut. Hati yang ada iman di dalamnya. Pergi ke Mesir, kemudian melihat, oh hebat sekali peradaban orang Mesir pada masa dahulu, yaitu tentang pengairan umpamanya, bagaimana mereka mengairi sawah-sawah mereka lebih canggih dari irigasi yang kita buat sekarang ini. Kemudian umpamanya kehebatan mereka dalam membangun piramid umpamanya. Rupanya piramid itu adalah untuk menunjukkan kebanggaan mereka dan sekaligus kehebatan dan kekuatan mereka. Karena untuk menjaga marwah mereka, mereka menyimpan bumi, yaitu mayat-mayat orang-orang besar mereka di dalam kubur. Karena biasanya kalau ada musuh datang menyerang, maka yang dicari dihancurkan adalah nenek moyang mereka yang mereka baksem, agar mereka sembunyikan di lubang yang paling dalam di bumi itu. Mereka menggali lubang. Nah, rupanya di bawah piramid itu adalah lubang jauh sekali di dalam. Satu jam kadang-kadang sampai ke bawah adalah kubur. Bagaimana mereka bisa sampai ke tahap seperti itu? Kecerdasan mereka, tapi kecerdasan otak mereka. Mereka cerdas menggali bumi. Bukan hanya bumi dengan melubangi bumi, tidak. Tetapi gunung-gunung yang terpacak di bumi, keras, gunung batu, mereka belah menjadi dua. Yang sebelahnya dibuang, tinggal lagi sebelah. Yang sebelahnya itu dikorek isinya, dibuang. Kemudian mereka buat berkamar-kamar, jadilah istana. Jadi istana mereka itu gunung batu yang mereka pahat. Sama hebat dan kuatnya mereka. Padahal peralatan yang ada di tangan mereka peralatan yang sederhana, tapi mereka bisa membuat seperti pada hari ini menggunakan teknologi canggih. Pertanyaannya, ketika kita melihat peninggalan masa lalu yang seperti itu, kita gunakan hati yang dalam hati ada iman. Kemana mereka pergi sekarang? Hancur, binasa, satu pun tak tersisa. Oh, mereka itu dibenamkan oleh Allah di Laut Merah. Apa sebabnya? Sebab mereka kafir kepada Allah. Itulah kesudahan orang-orang yang kafir. Sampai ke sini maka cerdas dalam melihat apa yang dilihat ketika berjalan di muka bumi. Au anani yasma'una biha, atau mereka menggunakan telinga, yang dengan telinga itu mereka mendengar kisah-kisah masa lalu, mendengar cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang mengetahui kisah masa lalu dari mulut ke mulut. Kemudian mereka mengambil pelajaran karena ada iman di dalam hati. Orang seperti ini cerdas, cerdas. Fa inna halal kamal absar, sesungguhnya yang buta bukan mata yang di kepala, mata kepala melihat juga, umpamanya kalau di tanah suci, melihat juga jabal Tur yang tinggi, ada gua Hira di atasnya. Melihat juga, pergi juga ke jabal Thaur yang di atasnya ada gua, gua Thaur tempat Nabi bersembunyi pada malam hijrah. Bahkan mendaki ke atasnya dan sampai, tetapi hanya sekedar melihat dengan mata kepala. Di Masjidil Haram sendiri mereka tahu, kemudian mereka haus, mereka minum, mereka melihat Ka'bah, mereka melihat sendiri telaga Zamzam. Dahulu masih bisa dilihat, sekarang ini sudah ditutup. Mereka melihat dengan mata kepala mereka ada air yang terbit di padang pasir, yaitu telaga Zamzam. Maka tinggal lagi melihat dengan apa. Kalau hanya melihat dengan mata kepala, tidak akan memahami apa yang berlaku. Tetapi bila melihat dengan iman ke dalam hati, maka akan mengetahui di sana ada yang maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Allah yang maha berkuasa, yang mengatur alam semesta, yang berkuasa di alam semesta, maka melihat dengan mata kepala dan mata hati. Tapi ada yang hanya melihat dengan mata kepala, maka yang buta bukan mata kepala, akan tetapi yang buta adalah walakin ta'mal qulub allazi fis sudur, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Jadi siapa orang yang cerdas dalam melihat kehidupan adalah orang yang memiliki iman di dalam hati, yang dengan iman itu ia melihat dengan mata kepalanya, yang dengan iman itu ia melihat dengan telinga yang ada di kepalanya, dan ia juga memahami ibrah pelajaran dari apa yang berlaku setiap kisah yang mereka dengar atau yang mereka lihat peninggalannya. Mereka memahami dengan iman yang ada di dalam hati. Orang seperti ini orang yang cerdas, maka cepat sekali ia memahami tentang sunnatullah. Yang sombong dahulu dihinakan, yang sombong sekarang pun pasti akan dihinakan. Sehebat apapun yang sombong itu, lihat pada masa dahulu Fir'aun begitu sombong, menguasai negeri Mesir, semua berada dengannya, tak ada yang berani melawannya. Berani melawannya dibunuh. Begitulah keadaan Nabi Musa pun tanpa terkecuali. Tetapi pada akhirnya dapat juga kalah. Karena yang mengalahkannya bukan Nabi Musa, yang mengalahkan Fir'aun itu adalah Allah yang maha berkuasa. Jadi orang yang cerdas, dengan kata lain, orang yang cerdas dalam melihat kehidupan, orang yang melihat kehadiran Allah dalam kehidupan. Allah Al-Ghaib. Ghaib itu tak mampu dicapai oleh panca indera. Tetapi bukan bermakna tidak mampu dicapai oleh panca indera, tidak bisa kita memahami. Kita bisa memahaminya, tetapi kita memahaminya bukan dengan panca indera kita. Kita memahaminya dengan iman yang ada dalam hati kita. Sampai ke tahap ini, cerdas. Jadi siapa orang yang cerdas menghubungkan segala sesuatu yang ia jalani dalam kehidupan dengan Allah, itu cerdas. Beberapa waktu yang lalu berlaku peristiwa yang belum pernah berlaku di negeri kita ini sejak dahulu, yaitu berkumpulnya 7 juta umat Islam menuntut supaya keadilan ditegakkan. Tak ada yang sponsornya, tak ada penitia-penitia, tak ada biaya yang dikeluarkan, tak ada yang mengarah-mengarahnya, tidak dibayar setiap orang yang datang meskipun dituduhkan dari geng. Dan perkumpulan itu perkumpulan yang sungguh luar biasa, berperadaban, tidak seperti demonstrasi-demonstrasi yang kita ketahui selama ini. Bersih, rapi, teratur, semua patuh kepada pemimpin, dan tidak ada yang berkelahi, berselisih. Jangankan dengan manusia, dengan rumput pun tidak. Satu rumput pun tak ada yang terjangkau. Luar biasa. Pertanyaannya adalah, siapa yang melakukan semua itu sehingga betul-betul super-super damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyambungkannya kepada Allah, ini adalah karena kemahakuasaan Allah. Karunia khusus yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan umat ini. Nah, inilah waktunya sekarang kamu bersatukan wahai umat Islam, dan ini kekuatan yang tersisa pada kamu. Musuhmu sekarang sudah ada di hadapan, mereka siap untuk membantaimu. Bagaimana kamu? Masih kamu berbicara lah. Kekuatan ada pada kamu. Ini tandanya kamu sudah punya kekuatan. Tinggal lagi kamu menjaganya, memeliharanya, memperhebatnya. Maka sekarang ini kita selalu menghidupkan spirit 212. Meskipun di sana ada orang yang tidak menyukai, maka kita katakan matilah kamu dengan kebencianmu itu. Karena benci sekali. Kalau kita sebut 212, malah yang kebenciannya. Padahal sebenarnya itu 212 itulah persatuan terwujud, kebinekaan terwujud, semua hadir di situ. Tetapi ketika 21 kita 212 akan sebut, mereka pun merasa benci dan marah karena bertentangan dengan kehendak mereka. Padahal yang 212 itu presiden hadir, anggota dewan hadir, polisi hadir, jaksa hadir, akademisi hadir, dari sekalian bangsa dan suku hadir, dari seluruh Indonesia hadir. Tanpa terkecuali, bercampur dan tak ada beda. Mana lagi lebih bineka dari kejadian itu? Tak ada lagi rasanya kejadian di negeri kita yang lebih bineka tunggal ika dari rumah satu orang. Tapi tidak disukai. Maka yang tidak menyukai, yang tidak bineka tunggal ika. Pertanyaannya, mengapa bisa berlaku seperti itu? Tak terfikir sebelumnya oleh para ulama kita yang berusaha menghimpunkan umat di sana. Tak terfikir. Maka mereka pun mengatakan dengan kecerdasan melihat kehidupan. Ini tajuk kita. Dengan kecerdasan melihat kehidupan, di sana ada tangan Allah yang mengatur peristiwa yang luar biasa itu. Itu namanya kecerdasan melihat kehidupan. Bagaimana Nabi bisa keluar dari kepungan pada malam itu? Bagaimana Nabi tidak dilihat ketika bersembunyi di dalam gua yang kecil, di gua Firaun? Gua itu hanya untuk dua orang dan mulut gua itu terbuka. Gua itu kecil ya untuk dua orang. Mulutnya di depan satu dan satu lagi mulut gua di belakang. Dan kafir Quraisy sudah berada di kedua-dua mulut gua tersebut. Andai yang mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat dua orang yang dicari itu ada di dalamnya. Tapi mereka tak berhasil menemukan Rasul. Di sana ada tangan Allah. Nah, cerdas dalam melihat. Begitu juga ketika di perang Badar, terlalu banyak untuk kita sebutkan tentang tangan-tangan Allah. Kita maksudkan tangan-tangan Allah di sini adalah kehadiran Allah, kebersamaan Allah dalam kehidupan orang-orang beriman. Dan itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang ada iman di dalam hati mereka. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua yaitu menerangkan tentang orang-orang yang di dalamnya ada iman di dalam hati. Tadi iman tentang Allah, sekarang mulai iman tentang akhirat. Siapa yang melihat akhirat dulu baru dunia, maka dia akan cerdas. Tapi kalau hanya melihat dunia saja tanpa akhirat, tidak akan cerdas. Orang seperti ini mudah ditipu. Ditipu oleh dunia, tertipu oleh dunia, tertipu oleh perhiasan dunia, tertipu oleh bunga dunia. Nah, ini yang kita sebutkan sebelum ini. Enam yang kita sebut sebelum ini, orang yang tidak cerdas ini akan melakukan, yaitu akan lalai karena tidak mengingat akhirat. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Mereka itu lalai dari mengingat akhirat. Sudah lalai, maka tidak akan mungkin beramal ketika menjalani hidup di dunia ini. Padahal hidup di dunia ini adalah sebagai bekal untuk hidup di hari akhirat. mereka menjadi tersesat karena mengikuti kehendak hawa nafsu atau godaan syaitan, seperti yang kita terangkan sebelum ini. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas melihat akhirat dulu baru dunia. Maka ketika ia umpamanya menyedekahkan harta, ya sedekahkan harta, hartanya berkurang, berkurang hartanya karena dia sedekahkan. Pada masa dahulu setengah hartanya dia berikan, seperti Umar bin Khattab. Ada pula yang memberikan seluruh hartanya, tak ada lagi yang tersisa. Sehingga Nabi pun bertanya kepada Abu Bakar, apa yang tersisa lagi pada wahai sahabatku? Abu Bakar menjawab, yang tersisa hanya Allah dan Rasulnya. Orang yang bersedekah seperti ini pintar atau tidak pintar? Pintar. Apa sebab? Sebab melihat akhiratnya dulu. Itulah sebagai bekalnya untuk di hari akhirat kelak. Karena hari akhirat, hari pembalasan, banyak dibuat di dunia, maka banyaklah nanti yang akan dibalas di hari akhirat. Sedikit buat, sedikit balasan. Tak ada yang dibuat, tak ada balasan. Maka siapa orang yang pintar? Orang yang banyak buat. Karena nanti di hari akhirat banyak mendapat balasan. Nah, orang seperti ini cerdas. Kita ini cerdas atau tidak? Nanti akan sendiri banyak apa sedekah. Kemudian mana lebih kita perhatikan, rumah kita yang kita perhatikan atau rumah Allah yang kita perhatikan? Ada yang sibuk saja memperbaiki rumahnya, habislah tenaganya, akalnya, pikirannya, bahkan hartanya untuk rumahnya. Renovasi, habis sudah. Sudah pensiun, sudah meninggal, lagi mau meninggalkan rumah, masih tidak renovasi. Belum selesai renovasi, dia sudah mati lebih dahulu. Ini cerdas atau tidak? Yang cerdas itu adalah yaitu yang memperhatikan hari akhirat, apa yang akan ia siapkan untuk hari akhirat. Banyak program yang bisa kita buat di masjid, yang program-program itu memerlukan tenaga kita, memerlukan curahan pikiran kita, pengalaman kita yang lalu, pengalaman. Maka diperlukan ketika kita buat program di masjid, dan mungkin juga biaya. Maka dengan demikian, apabila diniatkan untuk hari akhirat, ditujukan untuk hari akhirat, banyak orang ini cerdas ini, yaitu amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, yaitu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk apa yang akan dia dapatkan selepas kematian. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat yang ke-60. Wa ma utitum min syai', apa saja yang Allah berikan kepadamu ketika kamu menjalani hidup di dunia ini, badanmu yang sehat, akalmu yang cerdas, rezekimu yang banyak, pasangan hidupmu, anak keturunanmu, pengikutmu, apa yang Allah berikan kepadamu, utitum. Jadi Allah gunakan dengan bentuk bercakap langsung. Wahai manusia, apapun yang diberikan kepadamu di dunia ini, famata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan hidup dunia, wazinatuha, dan perhiasannya yang sifatnya fana. Fana maknanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Wa ma'indallah, lebih baik. Wa abqa, lebih kekal. Ujung ayat penutupnya, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu cerdas? Nah, itu bahasa pengajian kita pada hari ini. Tapi selalu kita jemahkan, apakah kamu tidak memahami? Kata memahami ini masih belum keras ini. Apakah tidak kamu berakal? Berakal. Afala ta'qilun, ta'qilun akal. Apakah kamu tidak berakal? Bagi orang Minang, kata berakal itu masih belum kuat. Yang kuat, apakah kamu tak berotak? Itu bagi orang Minang itu tak berotak, benar uang. Karena itulah yang sangat penting berharga. setia pada seseorang. Kedua, kapan seseorang itu cerdas melihat kehidupan? Lihat Allah, hadirkan Allah cerdas. Kapan seseorang itu cerdas? Ingat akhirat. Segala sesuatu diniatkan untuk akhirat, karena kita hidup akan mati, kemudian akan dihidupkan kembali. Yang ketiga, kapan kita itu akan cerdas dalam melihat kehidupan? Kita akan cerdas dalam melihat kehidupan kalau kita senantiasa dalam keadaan waspada terhadap musuh. Akan cerdas, karena musuh pasti berstrategi. Strategi musuh sangat tersembunyi sekali. Kadang-kadang kita tidak mengalami, merasakan strategi musuh sedemikian rupa. Siapa musuh kita? Syaitan. Dan syaitan itu ada dua jenisnya. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Orang yang cerdas selalu berwaspada terhadap musuh. Ini disebutkan di dalam surah Yasin ayat yang ke-62, 67 dan 68. 67, 68. Siapa yang selalu baca surah Yasin malam Jumat? Kalau kita baca ayat ini pasti cepat mengenali, karena ayat ini adalah ayat yang senantiasa diamalkan oleh orang-orang yang melazimkan membaca surah Yasin, yang disebut sebagai jantung Al-Quran. Walaqad adalla minkum jibillan. Tadi maksudkan lagi dari surah Yasin. Jangan baca ketika orang meninggal dunia. Sekarang ini, yaitu supaya kita cerdas dalam hidup ini. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu. Itu dia, ta'qilun, kata berakal. Apakah kamu tak cerdas? Coba cerdaslah, yaitu menggunakan iman di dalam hati bahwasanya sudah menggunung banyaknya manusia disesatkan oleh syaitan selama ini. Maka apakah kamu mau pula termasuk ke dalam golongan orang yang disesatkan oleh syaitan? Ada tak mau? Nah, itulah mana ayat ini. Walaqad adalla minkum jibillan. Sungguh syaitan itu telah menyesatkan, menggunung banyak. Jibillan, jibil dari kata jabal, jabal artinya gunung. Menggunung banyak. Jibillan kafiran. Bukan satu dua gunung, sudah banyak menumpuk manusia disesatkan oleh syaitan. Apalah bukan gunung tak itu, maka tidakkah kamu cerdas dalam memahami ini? Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq afala ya'qilun. Yang tadi surah Yasin ayat yang ke 6 tadi. Yang tadi surah Yasin ayat 62 dan sekarang surah Yasin ayat 68. Tidak berurut. Kita ambil yang di ujungnya ada kata satu ta'qilun, satu lagi ya'qilun. Tadi nampak 62 itu seperti 67. 62. Yang tadi 62. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Sekarang pula, wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq afala ya'qilun. Nah, yang ini pula ayat yang ke-68 ini berkaitan dengan apa yang berlaku di alam ini, termasuk pada diri kita sendiri. Apa yang berlaku pada diri kita? Yang berlaku pada diri kita adalah waman nu'ammirhu, setiap kali dipanjangkan umur kita, umur 60 tambah lagi 65, panjangkan lagi 70, panjangkan lagi 85, setiap kali dipanjangkan umur, bagaimana badan kita? Semakin kuat atau semakin lemah? Nunakkisuhu fil khalq, kami lemahkan dia dalam tubuhnya itu, tubuh yang diciptakan itu. Kemudian di ujung ayat, afala ya'qilun, maka tidakkah kamu ini berakal? Tidakkah kamu cerdas melihat kehidupan ini? ada orang semakin tua, semakin jauh dari ketaatan, macam dia tak akan mati-mati. Maka orang tua ini cerdas atau tak cerdas? Bungak. Karena kalau cerdas tak cerdas, rasanya tak begitu kuat rasanya. Karena lawan cerdas adalah bodoh. Tapi kalau disebut kata bodoh ini berat pula di telinga. Maka kita lembut kata ini cerdas atau tak cerdas. Tapi tak terasa ya. Maka supaya terasa cerdas atau bengak. Nah itu bahasa Minang, bahasa Melayunya lagi. Kalau bengak, lucunya di sini itu berarti tak pintar, tidak cerdas, karena tidak melihat apa yang berlaku pada diri sendiri atau apa yang berlaku di alam semesta ini. Terakhir, penutup. Kita akan cerdas ketika kita melihat segala sesuatu dengan iman dalam hati melalui pandangan Al-Quran. Ini dia, Al-Quran. Jadi yang pertama, Allah. Yang kedua, akhirat. Yang ketiga tentang musuh. Yang keempat tentang penciptaan yang berubah di alam ini. Dan yang kelima, melihat dengan Al-Quran. Melihat dengan Al-Quran cerdas. Tanpa Al-Quran tidak akan cerdas. Setinggi apapun kedudukannya, baik itu peduli pendidikannya atau jabatannya, tidak akan cerdas. Saya ini dokter, Ustaz, dokter. Kalau tidak melihat dengan Al-Quran, apa tak cerdas? Mana ayatnya? Ini ayatnya surah Yusuf, ayat yang kedua. Ini ayatnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, Quran yang berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Tapi sekarang ini ada pula yang tak suka kepada Arab-Arab ini, karena tak cerdas ini, tak cerdas. Mengak macam mana bukan begitu yang tak bisa. Ada yang mau diajar, alhamdulillah, tapi ada juga yang tak mau diajar. Semestinya yang berbahasa Arab yang disukai, yang berkaitan dengan Al-Qur'an, umpamanya berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya Allah menurunkannya, yaitu menurunkan kitab suci itu berbahasa Arab. La'allakum, supaya kamu taqilun, supaya kamu itu berakal, supaya kamu cerdas. Maka orang yang memahami kehidupan dengan Al-Qur'an cerdas. Bahkan jangankan memahami kehidupan, membaca Quran dan hafal Al-Quran 30 juz cerdas. Tak akan mungkin orang yang tidak cerdas itu bisa menghafal 30 juz itu, tak mungkin. Pasti orang yang cerdas, panjang pembahasannya. Tapi karena kuliah subuh kita yang ringkas, cukup apa yang kita sampaikan ini sebagai penerangan bahwasanya kita mestilah cerdas di dalam melihat kehidupan. Maka ketika bertakarub bersama Allah, kita akan cerdas dalam melihat kehidupan. Allah hadir, akhirat teringat, kemudian waspada terhadap musuh, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Kemudian selalu kita perhatikan apa yang berubah di alam semesta ini, termasuk pada diri kita sendiri. Kemudian kita memandang dengan perspektif, dengan pandangan Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.